الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang fikih seputar masalah zakat. Dan kita akan menyempurnakan pembahasan tentang masalah zakat pertanian. Ya. Zakat pertanian dengan menambahkan beberapa penjelasan terkait bagaimana cara menghitung nisab zakat. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya dalam zakat pertanian itu digabungkan antara satu hasil panen dengan hasil panen yang lain. Dan bagaimana dengan biaya tanam, apakah dia mengurangi zakat. Beberapa poin ini memang sudah pernah ditanyakan oleh sebagian pemirsa dan sudah kita berikan isyarat jawaban. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kupas lebih rinci insya Allah ta'ala. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara hitung nisab zakat. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau menyebutkan bahwa zakatul hubub, zakat untuk biji-bijian, demikian pula untuk buah-buahan seperti kurma dan semacamnya, maka dia dikeluarkan ba'da at-tasfiyah wa ba'dal jafaf, setelah dibersihkan dan setelah dibuat kering. Ba'da at-tasfiyah wa ba'da al-jafaf, setelah dibersihkan dan dibuat kering. Kata beliau, wa tu'tabaru khamsatul aswaqi wa tu'tabaru khamsatul awsuqi ba'da at-tasfiyati fil hubub wal jafafi fis thimar. Falau kana lahu asyratu awsukin inaban, la yaji'u minhu khamsatu awsukin zabiban, lam yajib alaihi syai'un. Dan yang menjadi acuan untuk lima wasak adalah lima wasak ba'da tasfiyah minal hub, fil hubub, setelah dibersihkan, untuk al-hubub, untuk biji-bijian, wal jafaf, dan setelah kering, fithimar, untuk buah-buahan. Falau kana lahu asyratu awsukin inaban, kalau dia misalnya punya lima wasak berupa inab, berupa anggur yang basah. La yaji'u minhu khamsatu awsukin zabiban, tapi ketika dikeringkan, ternyata hasilnya kurang dari lima wasak zabib. Lam yajib alaihi syai'un, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Li'annahu halu wujubil ikhraji minhu fa'tubiran nisabu bihalihi. Karena kondisi yang sudah kering itulah keadaan wajibnya dia mengeluarkan zakat. Sehingga nisab itu dihitung berdasarkan yang sudah kering. Tayyib. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa nisab zakat mal adalah 5 wasak. Nisab zakat mal adalah 5 wasak. Khamsatu awsuk. Nah, yang kemudian dijadikan sebagai acuan 5 wasak itu yang mana? Wasak ini adalah satuan volume. Ini satuan volume. Dan sesuatu yang kering itu susut ya. Dia lebih kecil dibandingkan yang masih basah. Kurma kering dengan kurma basah, secara volume lebih gede kurma basah. Karena kalau yang kering itu nanti dia semakin mengecil. Sehingga yang jadi acuan yang mana? Apakah yang basah ataukah yang kering? Kata Ibnu Qudamah, yang dijadikan sebagai acuan adalah perhitungan ini, yang dijadikan acuan adalah yang kering. Baik. Gabah juga demikian. Ketika gabah baru dirontokkan, mungkin dia masih gemuk-gemuk. Begitu dijemur, semakin mengecil. Karena ketika dia kering, unsur airnya hilang, sehingga menyebabkan dia lebih mengecil. Dan ketika itu, yang jadi acuan adalah ketika sudah kering. Tayyib. Dulu sudah pernah kita bahas bahwa konversi 5 wasak, kalau dibuat ke satuan berat, ya, ini kan satuan volume, kalau dibuat ke satuan massa, maka beratnya antara 7,5 sampai 9 kintal. Beratnya antara 7,5 sampai 9 kintal. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat 5 wasak, ketika dia panen sebanyak 7,5 sampai 9 kintal. Nah, 7,5 sampai 9 kintal gabah, misalnya kita ambil ya. Kita ambil batas bawah saja. Biar lebih hati-hati, siapa yang panen dan hasilnya 7,5 kintal, maka dia berkewajiban untuk bayar zakat. Dan ini 7,5 ini perhitungannya adalah setelah dikeringkan. Karena seperti yang kita tahu bahwa gabah ketika baru dirontokkan, ya, ketika baru diambil dari sawah, kemudian digiling, dirontokkan, sebelum dia dijemur, tentu saja lebih berat dibandingkan gabah setelah dikeringkan. Karena unsur airnya hilang, sehingga dia lebih ringan. Maka dibuat permisalan di sini oleh Ibnu Qudamah. Andaikan ada orang yang ketika panen, dia dapat 5 wasak, tapi berupa hasil yang masih basah. Ketika dikeringkan, ternyata kurang dari 5 wasak. Maka tidak punya kewajiban untuk bayar zakat. Sehingga misalnya di sini ada gabah basah. Gabah basah beratnya 7,5 kintal. Gabah basah. Kemudian ketika dikeringkan, ketika kering, anggaplah misalnya jadi 6,5 kintal. Insyaallah hilangnya 1 kintal ya. 100 kilo. Kegedean. Anggaplah misalnya setelah kering jadi 7 kintal. Hilangnya setengah kintal. Apakah orang ini wajib untuk bayar zakat? Kata Ibnu Qudamah, lam yajib alaihi syai. Kalau kemudian ternyata hasilnya kurang dari 1 nisab, maka kata beliau tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kenapa tidak wajib zakat? Karena ketika gabahnya kering, ternyata dia di bawah nisab. Dan yang jadi acuan adalah yang kering, bukan yang basah. Tayyib. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Tayyib. Selanjutnya, kita beralih kepada permasalahan bagaimana cara mendapatkan 7,5 kintal ini. Bagaimana cara mendapatkan 7,5 kintal ini? Umumnya seperti yang kita tahu bahwa petani itu biasanya mereka punya beberapa lahan. Sehingga misalnya ya, di dusun ini dia punya 2 petak sawah di dusun ini. Yang kanan kirinya punya tetangganya. Dia juga punya petak sawah di dusun sebelah. Yang ini warisan dari bapak, dusun sebelah. Dia punya 2 petak sawah, ini warisan dari ibu. Terus, apakah panen di sini digabungkan dengan panen di sini? Atau bagaimana? Ada keterangan yang disampaikan dalam kitab Al-Muhadzab, Asy-Syirazi. Beliau memberikan penjelasan seperti ini. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis kitab Al-Muhadzab, yaitu Asy-Syirazi rahimahullah, fa in ikhtalafat awqatiz zuru fa fi dhammi ba'daha, fa in ikhtalafat awqatiz zar fa fi dhammi ba'daha ila ba'din arba'atu aqwal. Apabila waktu tanamnya itu berbeda, apakah digabungkan antara satu dengan yang lain? Ada keterangan An-Nawawi. Waqad jama'aha Ar-Rafi'i rahimahullah. Rafi'i telah membuat satu tulisan khusus rahimahullah. Dan beliau memberikan ringkasan wala khasa mutafarriqu kalamil ashab. Dan beliau memberikan ringkasan tentang pernyataan-pernyataan ulama mazhab Syafi'i yang berbeda-beda fiha dalam masalah ini. Faqala, lalu beliau mengatakan sebuah kesimpulan, la yudammu zar'u amin ila zar'i amin akhar fi ikmalin nisab bila khilaf. Tidak perlu digabungkan antara hasil panen tahun ini dengan hasil panen tahun yang lain. Fi ikmalin nisab, untuk menyempurnakan nisab bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Dan tahun itu perhitungannya dalam masalah panen, dalam masalah pertanian adalah mengikuti musim. Sehingga ya, dalam kasus ini kita punya dua musim. Kalau di sana ada empat musim, kita punya dua musim. Misalnya, ini ditanam pada musim hujan. Tahun, kalau musim itu berdasarkan tahun Masehi ya. Tahun 2020. Yang ini ditanam saat musim kering. Tahun 2021. Sehingga ada jarak yang ya mungkin sekitar 6 bulan antara petak sawah di kampung 1 dengan petak sawah di kampung 2. Ya, anggap misalnya ini di Kerajaan, yang ini di Mino misalnya. Punya sawah di Kerajaan dan punya sawah di Mino. Ini nama dusun ya. Lalu dia yang ini di musim hujan tahun 2020, yang ini musim hujan 2021. Kata Rafi'i, ulama sepakat enggak perlu digabungkan. Sehingga kalau misalnya untuk petak sawah di Kerajaan ini menghasilkan 5 kintal misalnya. Di tahun 2020 panen 1 dia dapat 5 kintal. Berarti kurang dari 1 nisab. Di tahun 2021 yang kering ini dapat di panen pertama dapat misalnya 6 kintal. Ini juga kurang dari 1 nisab. Apakah ini dengan ini digabungkan? Kata Ar-Rafi'i, bila khilafin, enggak ada perbedaan pendapat dalam mazhabnya, bahwasanya jika itu adalah hasil panen beda tahun maka tidak perlu digabungkan. Sekarang kalau misalnya hasil panennya adalah hasil panen yang sama tahunnya, ya, tapi beda musim. Nah, beliau sebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Coba kita lihat khilafnya. Fa in ikhtalafat awqatuz zar'i, apabila waktu tanamnya itu berbeda, maka apakah perlu digabungkan antara satu dengan yang lain? Ya. Arba'atu aqwalin, ada empat pendapat dalam masalah ini. Ahaduha, pendapat yang pertama, annal i'tibara biwaqti zira'ah. Fa kullu zar'aini zara'a fi faslin wahid min saifin aw syita'in aw rabi'in aw kharif dumma ba'duhu ila ba'din li'anna zira'ah hiyal aslu. Yang menjadi acuan adalah kesamaan waktu tanam. Kalau saat tanam itu masih satu tahun, maka nanti hasilnya digabung. Meskipun bisa jadi panennya beda. Kami ulang. Jika saat tanam itu waktunya sama, di tahun yang sama, maka nanti digabungkan meskipun panennya bisa jadi beda. Sehingga yang jadi acuan adalah kesamaan waktu tanam. Pendapat yang kedua, annal i'tibara biwaqtil hasad. Bahwa yang jadi acuan adalah waktu ketika panen. Fa idza tafaqa hasaduhuma fi faslin dumma ahaduhuma ila al-akhar. Apabila waktu panennya itu sama, di satu rentang waktu yang sama, maka digabungkan. Li'annahu halatul wujub, karena panen itu adalah batasan ketika atau batasan orang mendapatkan kewajiban zakat pertanian. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yu'tabaru an takuna zira'atuhuma fi faslin wahid wa hasaduhuma fi faslin wahid. Yang jadi acuan adalah tanamnya di musim yang sama, panennya juga di musim yang sama. Sebagaimana dalam zakat al-mawashi wal athman, sebagaimana dalam zakat binatang ternak dan al-athman. Al-athman itu apa? Uang ya. Yu'tabaru tarfan kadzalika. Perlu memperhatikan kapan dia dapat dan kapan dia berkembang. Warabi, yang pendapat yang keempat, yu'tabaru ayyakuna min zira'ati amin wahid kama qulna fi tsimar. Yang jadi acuan adalah ketika tanaman itu ditanam di tahun yang sama. Dan pendapat yang keempat ini yang kita rekomendasikan, sehingga yang kita jadikan sebagai acuan adalah selama tahunnya sama, saat panen maka dia digabungkan. Jadikan ini sebagai acuan ya, bahwa penggabungan zakat itu dilakukan selama panen di tahun yang sama. Ini kata kuncinya. Panen di tahun yang sama. Kalau tahunnya sudah beda, kembali kepada keterangan Ar-Rafi'i tadi, bahwasanya ulama Syafi'iyah mengatakan tidak perlu digabungkan. Sehingga misalnya ini di musim hujan tahun 2020, ini di musim kering tahun 2020, yang ini 5 kintal, yang ini 6 kintal, maka digabungkan. Meskipun dia dari petak sawah yang berbeda. Wallahualam. Tapi dengan catatan ya, yang digabungkan ini jika panennya sejenis. Kalau yang satu beras, yang satu jagung, ya tidak digabungkan. Yang satu gandum, yang satu kurma, tidak digabungkan. Karena itu sudah beda jenis. Meskipun dua-duanya dizakati jika masing-masing menghasilkan sebanyak satu nisab. Wallahu'alam. Tayyib. Berikutnya kita beralih ke masalah biaya tanam. Apakah mengurangi zakat? Pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa zakat pertanian itu direntang antara 1/20 sampai 1/10. Nisful usyur sampai usyur. Yang 1/20 ini adalah 5%, yang ini 10%. Di rentang ini. Namun jika di situ ada gabungan ya. Misalnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian ini jika ya 5% apabila pengairan berbiaya, mengeluarkan biaya. Yang ini sebaliknya, pengairan tidak biaya. Di masa silam orang menggunakan unta, makanya disebut dengan unta nadih. Sehingga unta itu misalnya disuruh untuk muter apa begitu agar air bisa masuk, atau dia dikasih air kemudian dikelilingkan di lahan pertanian. Nah, ketika mengeluarkan biaya baik berupa binatang atau alat yang lainnya, berarti di situ yang dikeluarkan adalah 5%. Nah, selanjutnya apakah biaya-biaya yang lain? Ya. Jadi mengeluarkan biaya ini dalam jumlah yang cukup banyak misalnya. Apa contohnya, Pak? Ya, orang butuh biaya tenaga. Kemudian biaya giling, biaya ini, apakah semua biaya itu bisa mengurangi kadar kewajiban zakat pertanian. Kita coba lihat keterangan yang bisa kita tambahkan dalam masalah ini. Di islamweb.net, ya, yang ini situs di bawah bimbingan atau di bawah Kementerian Agama Qatar. Di sini dikutip, ya, tentang perbedaan ulama terkait mu'natuz zuru. Wakhtalafa al-ulama'u fi mu'natiz zar'i wal harthi wal hasadi hal tukhsamu minal mahsul, hal tuhassimu minal mahsul. Ulama berbeda pendapat mengenai biaya tanam, biaya panen, biaya ketika merawat, apakah mengurangi dari hasil zakat sehingga menyebabkan orang tidak wajib zakat, ataukah harus dihitung sebagai harta pemiliknya. Fajumhurul ulama, jumhur ulama mengatakan, min ahli madhahib al-arba'ah, yaitu para ulama dari empat madhab, mereka berpendapat bahwasanya ini tidak mengurangi dan wajib untuk mengeluarkan zakat semuanya. Lalu di sini dikutipkan beberapa keterangan dari berbagai madhab. Keterangan Ibnu Hammam, ulama Hanafiyah. Kemudian keterangan Al-Baji, ulama Malikiyah. Kemudian keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu', ulama Syafi'iyah. Kemudian juga keterangan Ibnu Qudamah. Yang semuanya mengatakan bahwa mu'nah, biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemudian dia bisa panen, ya, itu harus ditanggung secara pribadi oleh pihak yang manen, ya, oleh pihak yang memiliki tanaman, sehingga tidak mengurangi kewajiban zakat. Jadi biaya, biaya selama tanam sampai panen tidak mengurangi hasil. Baik, ada kasus, ya, kemarin sempat ditanyakan, dia panen misalnya 8 kintal, tapi 8 kintal itu kan belum bersih. Ada yang dikasihkan ke ibu-ibu yang manen, ya. Ada yang dikasihkan ke tukang gilingan yang dia merontokkan gabah. Ada yang dikasihkan ke ini, sehingga bersih. Yang dia dapatkan tinggal 6 kintal. Dari 8 kintal, 2 kintal dibagi-bagikan kepada mereka. Nah, apakah kemudian dia sudah tidak wajib zakat? Jawabannya tetap wajib zakat. Yaitu 5% dari 8 kintal. Sehingga 8 kintal dibagi 20, ya, itulah kewajiban zakatnya. Berarti kurang lebih berapa itu? 40 kiloan, ya. Atau 4 kiloan, 8 kintal dibagi 20. Berapa? 800 dibagi 20. 40 kilo. Ya, dia mengeluarkan zakat sebanyak 40 kilo yang sudah kering. Nah. Terus ada pertanyaan. Bagaimana jika lahannya sewa? Lahan sewa. Sehingga dia nyewa lahan, kemudian dia ditanami padi, apakah dia wajib untuk bayar zakat? Siapa yang lebih berkewajiban untuk bayar zakat dalam hal ini? Karena lahannya adalah lahan yang sewa. Di sebuah dalam Al-Mughni, beliau menjelaskan tentang hal ini. Kata Ibnu Qudamah, wa man istajara ardan fa zara'aha fal ushru alaihi duna malikil ardi. Barang siapa yang istajara ardon, yang menyewa lahan, fazara'aha lalu dia tanami, fal ushru alaihi, maka kewajiban mengeluarkan zakat 10% alaihi menjadi kewajibannya, sehingga zakatnya zakat yang lebih sedikit 10%. Duna malikil ardi, bukan pemilik tanah. Wa bihadza qala Malikun wats-Tsauri wasy-Syariq wabnul Mubarak wasy-Syafi'i. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, Syariq, Ibnu Abdullah bin Mubarak, Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir. Wa qala Abu Hanifah huwa ala malikil ardi li'annahu min mu'natiha fa asbahal kharaj. Zakatnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan, karena ini bagian dari hasil lahannya. Maka sebagaimana status kharaj. Kharaj itu pajak ya. Pajak untuk apa? Atau kharaj ini bisa maknanya adalah hasil dari orang yang bekerja. Sehingga ketika lahan sewa lalu menghasilkan hasil panen, maka zakatnya tanggung jawab siapa? Ada tanggung jawab pemilik lahan. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Yang kedua adalah tanggung jawab pemilik tanaman. Berarti dia yang sewa. Dan ini adalah pendapat jumhur. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Terus zakatnya berapa? 10%. Karena lahannya sudah sewa dan tentu dia harus mengeluarkan biaya-biaya yang lain. Maka zakatnya, zakatnya yang 5%. Zakatnya yang 5% sehingga zakatnya yang lebih sedikit ketika dia mengeluarkan banyak biaya. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup jelas dalam hal ini. Tayyib. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika lahan itu sewa, maka yang menjadi acuan adalah siapa yang memiliki tanaman, bukan siapa yang memiliki lahan. Walhamdulillah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini merupakan akhir dari pembahasan zakat pertanian. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang siapa orang yang berhak untuk menerima zakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Ustaz, sawah saya tada hujan, tapi lebih banyak menggunakan air dengan cara dipompa. Bagaimana perhitungannya? Jadi kalau gabungan antara tada hujan dengan ada unsur keterlibatan manusia, maka intinya zakatnya tadi di rentang. Jadi 5% sampai 10% ini rentang ya. Zakatnya di rentang antara 5% sampai 10%. Nanti dikira-kira lebih banyak mana antara tada hujan dengan pakai diesel. Kalau ternyata banyak pakai diesel, maka dia ke 5%. Dominan diesel, tada hujan cuma sebentar, sedikit. Tapi kalau dominan tada hujan, dieselnya cuma sebentar, sedikit, maka lebih ke arah 10%. Sehingga 5-10 ini sifatnya rentang. Maka mungkin saja ada orang yang bayar zakatnya di 7,5%. Ada yang bayar zakatnya di misalnya 8% dan seterusnya. Kalau ada amil, maka amil itu bertanggung jawab untuk ngitung. Tapi kalau tidak ada, ya masing-masing ngitung sendiri. Kemudian atas kerelaannya dia mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya. Saya mau tanya dengan zakat utang piutang yang dijelaskan sebelumnya gitu. Dari penjelasan bahwa pendapat jumhur harta yang zakat itu harta yang sempurna. Artinya memang harta itu kita kuasai, walaupun kita bisa membelanjakannya atau mengambilnya gitu kan. Nah, kemudian pemahaman saya definisi syarat harta yang berarti bukan harta kepemilikan, harta yang kepemilikan sempurna masih dikuasai. Jadi pemahaman saya bahwa kan wajib dikatakan. Nah, kemudian yang kedua ya, ini memperkuat pemahaman saya bahwa utang tidak wajib dizakatkan. Karena Ustaz mengatakan bahwa hakikatnya utang itu sebetulnya kan pindah ke pemiliknya. Jadi Ustaz mengatakan bahwa apabila si A utangkan si B, katakanlah 300. Berarti kan harta 300 itu sudah berpindah ke pemilikan pada si B. Berarti yang artinya si B untuk menjaga tersebut dan dari kehilangan dan sebagainya. Baik, yang jadi pertanyaan Bapak? Yang selesai, yang wajib menyatakannya adalah si A. Berarti kan si A punya piutang pada si B, ya, atau B punya piutang pada si A, jadi yang wajib menyatakan itu adalah si B, bukan si A, betul. Halo, cukup Bapak? Ya, mungkin. Nah, jadi saya memperkuat bahwa sebenarnya bisa katakan gitu. Barakallahu fikum. Ya. Ya, makasih Ustaz. Baik, nah barakallahu fikum. Baik, sedikit mengulang tentang status milkiyah. Jadi, tentang status kepemilikan. Sempat kita singgung bahwasanya kepemilikan itu ada dua ya. Ada milku ar-raqabah. Milku raqabah ini milik pribadi. Dan ada milku raqabah waliyad. Kalau yang kedua ini adalah milik pribadi dan menguasai. Baik. Ulama khilaf tentang status kepemilikan sempurna, milku tam dalam zakat itu yang dijadikan sebagai acuan yang mana? Apakah milku raqabah ataukah milku raqabah waliyat? Mohon diperhatikan, perbedaan ini dibahas untuk status milku tam pada zakat. Perbedaan ini dibahas untuk status milku tam pada zakat. Kalau milku tam di kasus yang lain mungkin berbeda. Kita membahas milku tam pada zakat. Apakah milku raqabah saja sudah cukup ataukah milku liyat? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Kemarin kita kutipkan dari buku Nawaziluz Zakah ya, tentang keberadaan khilaf ini. Dan pendapat yang lebih kuat yang kami pilih adalah bahwa kepemilikan itu teranggap jika statusnya adalah milkur raqabah waliyat. Itu kita membahas tentang zakat zakat mal'am ya. Zakat harta yang dimiliki secara umum. Nah, bahwa di antara pengertian milku tam, kepemilikan secara sempurna, ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan. Pendapat yang pertama adalah milku raqabati waliyad. Pendapat pertama adalah milik pribadi dan dia bisa menguasai. Aliyad di sini maknanya bisa menguasai, sehingga dia bisa menggunakan dengan bebas. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama. Karena itulah menurut jumhur, apabila ada orang yang punya harta, tapi dia gak bisa menguasai, karena harta itu sedang dipegang oleh orang lain, dan itu di luar kendali dari pemiliknya, ya, misalnya harta gadai, termasuk diantaranya adalah piutang macet, maka menurut jumhur ulama, harta semacam ini tidak wajib untuk dizakati. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya cukup milkul rokobah saja. Tidak perlu milkul yad. Pokoknya selama sudah dimiliki pribadi, maka sudah wajib dizakati. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Ya. Wahuwal madhab inda Syafi'iyah. Dan ini merupakan pendapat resmi dalam Syafi'iyah. Dan salah satu riwayat dalam madhab Hambali. Baik. Dan kemarin kita lebih memilih pendapat jumhur ulama. Lah terus apa kaitannya dengan utang piutang? Betul akad utang itu pindah hak milik. Tapi pindah hak milik belum tentu menyebabkan terjadinya wajib zakat. Sehingga bedakan antara kaidah di utang dengan kaidah dalam zakat. Maka kalau A memberi utang kepada B senilai misalnya 10 juta, begitu sudah diterima oleh B, utang itu jadi miliknya B. Harta itu jadi milik B, makanya B bebas menggunakan harta itu. Ternyata di tempat B, 10 juta itu sudah tidak berwujud. Kurang kalau 10 juta ya. Kita buat nominal yang dia ada kewajiban zakat. Misalnya berapa? 100 juta. A memberikan utang 100 juta. Baik, berarti sudah nisab, ada kewajiban untuk bayar zakat. Begitu A ngasih uang 100 juta ke B, maka harta itu sudah jadi miliknya B. Nah sekarang 100 juta ini siapa yang harus bayar zakat? 100 juta ini. A ataukah B? Tayib. Kalau kita pakai teori bahwasanya utang itu pindah hak milik, sehingga dia jadi milik B, maka berarti sudah lepas kepemilikan dari A. Sehingga di posisi ini A tidak wajib mengeluarkan zakat kalau pakai teori itu. Tapi kalau kita pakai teori bahasanya selama A punya kebebasan untuk mengambil dana 100 juta itu kapanpun dia mau, maka A masih berkewajiban untuk bayar zakat. Karena dia punya kondisi milkul yad terhadap harta 100 juta sehingga dia bisa ambil kapanpun. Sehingga B punya zimmah, punya tanggung jawab untuk mengembalikan 100 juta itu kepada si A sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si A. Contohnya apa, Pak? Seperti tabungan. Tabungan itu akadnya utang. Tapi siapa yang lebih berkuasa terhadap dana tabungan itu? Masyarakat kita memahami yang lebih berkuasa adalah nasabah. Nasabah mau tarik, mau dipakai, dia gunakan untuk bayar A, bayar B, mau dia gunakan untuk transaksi, terserah nasabah, bank tidak bisa menghindari. Ya, meskipun dana itu disimpan di bank. Dan itu statusnya akad utang. Karena itu untuk seperti ini tetap wajib dizakati oleh nasabah. Tayyib. Lah terus misalnya ya, posisi B termasuk orang yang enggak bisa ditakeh karena dia enggak mampu. 100 juta begitu diterima oleh B, maka 100 juta ini sudah berubah jadi berubah jadi makanan misalnya. Oleh B dipakai untuk beli makanan, lalu dia dagang makanan. Atau bukan dagang, untuk kepentingan pribadi B. Jangan makanan ya. Fasilitas kesehatan. Misalnya pengobatan. Berarti di situ kan uangnya habis. 100 juta ini habis karena digunakan untuk pengobatan. Terus gimana? A mau nagih enggak bisa, B uang ini dia enggak megang. Nah, karena dia sudah tidak lagi berwujud uang, tapi berwujud apa? Sebagai biaya pengobatan yang digunakan oleh B, maka dana 100 juta ini tidak wajib dizakati. Kecuali jika B punya uang, kemudian dia kembalikan ke si A, nanti begitu diterima oleh si A, kembali kepada perhitungan zakat piutang yang dulu sudah pernah kita bahas ya. Di mana zakat piutang itu ada dua pembagian, ada yang lancar, ada yang macet. Nah, kita bahas yang ini, yang macet. Yang ini tidak kita bahas, yang lancar. Nah, piutang macet, ulama beda pendapat. Kapan bayar zakatnya? Yang jelas mereka menegaskan, atau berapa yang harus dibayarkan. Yang jelas mereka menegaskan, piutang macet itu dibayar setelah, dibayar zakatnya setelah piutangnya itu dilunasi. Namun mereka beda pendapat, apakah dibayarkan zakat selama rentang sekian tahun ketika macet di tempatnya B, ataukah dibayar zakat sekali saat menerima, dan ini pendapat Maliki ya, ataukah tidak zakat, tidak dizakati. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Dan kemarin kami sarankan, Anda silahkan pilih pendapat Maliki ya dalam hal ini, sehingga begitu menerima dizakati sekali. Wallahu a'lam. Ustadz, jika tanam padi dan hasil panen kira-kira 2 ton, pada saat panen langsung dijual 1,5 ton dan dibawa pulang 500 kintal, bagaimana cara menghitung zakatnya? Baik. Coba kita hitung zakatnya ya. Dengan asumsi bahwasanya Anda panen menggunakan biaya, sehingga pengairan pakai biaya, ini pakai biaya, berarti zakatnya 5%. Zakat 5%. Tadi total objek berapa? Total objek 2 ton. Sudah? Terus? Dijual 1 ton. Dijual, ya, dijual. Dijual itu apakah mengurangi zakat? Tidak. Anda tidak terkurang zakatnya disebabkan karena dijual. Maka yang dizakati ya 2 ton ini. Wa'atu haqqahu yawma hasadi. Tunaikanlah kewajibannya pada saat panen. Begitu dijual, maka Anda berkewajiban untuk ngitung dari 2 ton ini. 5% dari 2 ton berapa? Dibagi 20. Dua ton 2000 kilo ya. Salah atau benar? 20 ribu ya. 1 ton sama dengan 100 kintal. 110 kintal. Waduh, ini salah konversi, nanti bingung ya. Baik Pak, dicoba dibuka konversinya. Enggak ada pemirsanya ini. Pemirsa ada yang komentar? 1 ton 1000 kilo, berarti salah ini ya. 2 ton sama dengan 2000 kilo. Ini 2000 kilo. Baik. Bagi 20. Hah? 100 kilo. Maka zakatnya 2 ton, zakatnya adalah Anda keluarkan zakat 1 kintal. Dalam bentuk gabah yang sudah kering. Sehingga dari 5 kintal yang Anda bawa, yang 1 kintal Anda bagikan kepada mustahik, para fakir miskin, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang masuk dalam masarifuz zakah. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ustaz mau tanya begini, kalau panen di tempat saya itu kan kebanyakan langsung dibeli tengkulak. Yeah. Terus itu zakatnya gimana Ustaz? Kalau dinilai dari mungkin dari panennya mencapai nisab, tapi kalau uangnya itu nggak mencapai nisab, itu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, kalau kita itu sebagai tengkulak, kita membeli gabah yang jelas sudah mencapai nisab, itu zakatnya gimana Ustaz? Ikut uang atau ikut gabah nisab itu? Terus zakatnya gimana? Tiap ikuti zakat perdagangan atau zakat pertanian Ustaz? Nah. Satu lagi bisa Ustaz. Halo. Ya, silakan. Ustaz, kalau posisi kita kan di luar negeri, terus usaha kita di sini, perdagangan kita sudah mencapai nisab, itu zakat malnya di tempat kita berjualan atau di tanah kelahiran kita di Indonesia, Terus harta zakat mal berupa uang itu kan sebagian uang saya di sini, sebagian uang saya di Indonesia, itu zakat malnya apakah bisa di Indonesia atau 50-50 begitu Ustaz? Masya Allah. Baik. Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau jamaah aktif dari Timur Leste ya. Tentang hasil panen yang dijual. Ini zakatnya seperti apa? Jadi hasil panen dijual itu kan ada petani, ada tengkulak. Baik. Yang berkewajiban bayar zakat apa? Siapa dari dua orang ini? Yang berkewajiban bayar zakat adalah yang punya tanaman, yaitu petani. Sehingga ketika dia panen, ya, hasil panen, langsung dijual ke tengkulak. Lalu tengkulak bayar ke petani pakai uang. Terus bagaimana? Di sini harus disisakan senilai sekian dalam bentuk bahan makanan, ya, yang itu merupakan kewajiban zakatnya. Misalnya hasil panennya 1 ton, ya, 10 kintal ya. Dan ini berdasarkan atau panennya itu perlu biaya. Sehingga nanti zakatnya 5.000 per 20 berapa? 50 kilo. Ya. Keluarlah zakat 50 kilogram. Maka harus disediakan 50 kilo, jangan dijual. Sehingga begitu panen, petani ini mau makan berapa? Oh, saya mau 20 kilo, silakan ambil 20 kilo. Terus yang kewajiban zakat 50 kilo, jangan dijual. Sehingga sisakan bagian ini. Sisanya mau dijual silakan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kalau sudah jadi milik tengkulak, ya, di sini kan tengkulak kemudian memiliki beras itu. Beras jadi milik tengkulak. Apakah dia juga wajib zakat? Jawabannya tidak. Ini bukan hasil panen dia. Dia dari hasil beli ini. Bukan dari hasil panen dia. Nah, terus dia wajib zakat enggak? Dia jika barang-barang yang dia jual itu bertahan selama 1 tahun, ya, sehingga di sini dia jualan beras, jagung, terus jualan apa lagi? Kacang, polowijo-polowijo dia jualan semua. Dia kumpulin, dia jual. Dia kumpulin, dia jual. Dalam rentang 1 tahun, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebagai zakat perdagangan. Karena di posisi ini menjadi barang dagangan, objek dagangan. Tapi kalau zakat pertanian yang menzakati adalah siapa yang panen. Kalau dalam hal ini petani, maka petani yang harus bayar zakatnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, usahanya ada di Timor Leste. Insyaallah ya. Gimana kabar Timor Leste? Usaha Anda di sini. Tapi Anda lahir di Madiun misalnya. Madiun apa Kediri? Anda punya usaha di Timor Leste, Anda lahir dari Madiun. Di mana zakatnya? Zakatnya itu tidak mengikuti di mana tempat kita lahir. Para sahabat, mereka lahir di Mekah, tapi hartanya di Madinah. Maka mereka zakat di Madinah. Sehingga kalau Bapak sudah tinggal di Timor Leste dan Bapak punya usaha lalu usaha itu berkembang, maka silahkan Bapak keluarkan zakat di Timor Leste, bukan di Madiun. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya Ustaz, saya mau bertanya. Apabila ada modal usaha musyarakah di mana para syari menyertakan modal di atas satu nisab. Pertanyaannya pertama, apakah modal tersebut tetap disakati? Dan pertanyaan kedua, apabila dalam musyarakah tersebut ada bentuk investasi, Ustaz. Nah, siapakah yang menanggung investasi ini, apakah juga para syari tersebut atau atau bagaimana, Ustaz? Saya belum paham untuk yang kedua, Pak. Maksudnya gimana? Jadi begini, Ustaz. Ketika para syari itu menyetor, ada investasinya itu, katakanlah masing-masing menyetor ada yang 20%, 20%, 60%, Ustaz. Nah, ketika berinvestasi, yang 20%, 20% itu ternyata sudah di bawah nisab, Ustaz. Di bawah? Di bawah nisab. Iya. Tetapi yang 60% masih punya nisab, Ustaz. Nah, apakah ini juga disiasatinya atau bagaimana, Ustaz? Baik. Iya, gitu, Ustaz. Unit usahanya apa, Pak? Ini usahanya pertama, yang pertanyaan pertama itu trading. Yang kedua itu ini usahanya itu adalah dia trading tapi harus ada investasi, contoh mungkin membeli alat transportasi, Ustaz. Baik. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tayyib. Ketika terjadi sebuah usaha ya, atau kita bergabung dalam sebuah unit usaha, kita punya modal di sana. Maka yang perlu kita tahu adalah apa unit usahanya. Kalau unit usahanya adalah unit usaha jasa, sehingga misalnya A, B, C, yang A menyerahkan misalnya 50 juta, yang B sama 50 juta, yang C 100 juta. Sehingga terkumpullah dana total 200 juta. Lalu dana 200 juta ini diwujudkan dalam bentuk mobil misalnya. Mobil ini tidak dijual, tapi dirental, disewakan. Maka karena ini unit usaha jasa, ini unit usaha jasa, dana C yang 100 juta tadi, dan ini di atas nisab, atau gabungan ketiganya ABC, yang itu nilainya 200 juta, begitu sudah berubah jadi properti, dan properti itu bukan properti yang diperjualbelikan, maka tidak wajib untuk dizakati. Karena dia unit usaha jasa. Kemudian, bagaimana kalau unit usahanya trading? Ini unit usaha jasa ya. Unit usahanya berikutnya adalah trading. A, B, C. A, tanah modal misalnya 60 juta. B, tanah modal sama 60 juta. Yang C, tanah modal 180 juta. Ya. Sehingga totalnya berapa ini? 300 juta. Lalu ini digunakan untuk trading. Dalam kepentingan trading, ada yang berupa stok, ada yang berupa perlengkapan, dan ada yang berupa misalnya aktiva tetap atau aset diam ya, misalnya sewa ruko dan seterusnya. Ternyata nilai stok ya, nilai stok yang tersedia di situ hanya mencapai, anggaplah misalnya 80 juta. Berarti sudah nisab ya. Nilai stok ini sudah nisab. Apakah wajib dizakati? Karena kalau kita menggunakan perbandingan modal, kita menggunakan perbandingan modal, berarti 60 banding 60 banding 180. Berapa itu perbandingannya? Ini berapa persen? Yang ini 3 kali lipatnya ya. Berarti berapa? 60 20 20 ya. 60% 20% 20%. Baik. Bagaimana cara ngitung zakatnya? Apakah seperti ini? Ini baru permisalan ya. Apakah seperti ini? HA dari stok adalah 20% dibagi 100%, atau enggak usah ini. HA dari stok adalah 20% kali 80 juta. Berarti dia punya berapa? 1 atau 16 juta ya. Hak B sama. Hak C 60% kali 80 juta. Berapa mas ini mas? 48 juta. Loh berarti gak ada yang nisab ini pak. Ini 16, ini 16, ini 48. Gak ada yang nisab. Apakah seperti ini zakatnya? Karena yang dizakati kan jelas stok ya. Kita sepakat yang dizakati stok. Perlengkapan gak dizakati, aset gak dizakati. Nah sekarang stok itu apakah dibagi bertiga ini atau bagaimana? Ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan tentang zakatul khultoh. Ya. Dulu sudah pernah kita bahas ya, zakat uang gabungan. Zakat uang gabungan. Dan ada khilaf di antara para ulama tentang status uang gabungan ini. Apakah zakatnya harus kembali kepada masing-masing individu, ataukah dia dikeluarkan zakatnya ketika masih bergabung. Ini dibahas dalam zakatul khultoh. Dan kemarin kita rekomendasikan Anda pilih pendapat yang mengatakan dizakati ketika masih digabung. Sehingga nilai 80 juta itu dizakati. Dikeluarkan 2,5%. Meskipun itu kalau dirinci, masing-masing dapat di bawah nisab 16, ini juga 16 ya. Yang ini 48. Karena dia itu dijadikan sebagai satu kesatuan dana, ya. Maka dia dizakati 2,5% sebagai tanggung jawab bersama. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya pahami terkait zakatul khultah, zakat harta gabungan. Tayyib. Ustadz, apakah zakat untuk pertanian kelapa sawit itu sama dengan zakat pertanian yang lain? Dan jika gagal panen, bagaimana tentang zakatnya Ustadz? Apakah tidak bayar sama sekali? Kalau gagal panen dalam arti mendapatkan hasil panen di bawah nisab, maka tidak bayar zakat. Itu jika yang dimaksud gagal panen. Tapi kalau yang dimaksud gagal panen adalah dia tetap mendapatkan harta satu nisab, tapi nilainya di bawah dari biaya yang dia keluarkan. Misalnya, saya punya sawah 1 hektar. Lalu saya keluar biaya, anggaplah misalnya 10 juta. Untuk kemudian tanam padi. Ya. Ekspektasi saya 10 juta itu nanti akan bisa menghasilkan 20 juta. Prediksi saya selama kurang lebih 4 bulan. Akhirnya saya keluarkan dana 10 juta. Saya tanam padi dan ternyata hasilnya gagal. Dari situ saya cuma mendapatkan hasil pas di angka satu nisab. Anggap misalnya 7,5 kintal. Padahal prediksi saya bisa mendapatkan 20 kintal. Ternyata dapat 7,5 kintal. 7,5 kintal itu kalau diuangkan, mungkin saya cuma dapat uang 5 juta atau 7 juta. Padahal modal saya berapa tadi? 10 juta. Saya cuma dapat uang 7,5 juta. Apakah saya tetap wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya wajib. Kenapa wajib? Karena saya telah mendapatkan hasil panen sebesar 1 nisab. Sehingga saya tetap wajib untuk bayar zakat. Meskipun secara modal saya rugi. Karena hitungannya adalah hitungan hasil panen. Kami ulang, hitungannya adalah hitungan hasil panen, bukan hitungan uang. Wallahu ta'ala alam. Nah terus bagaimana dengan sawit? Apakah sawit itu wajib dizakati ataukah tidak? Wallahu alam, saya tidak tahu. Namun sebagai acuan, kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya pendapat Syafi'iyah dan Hambali yang wajib dizakati adalah al-qut. Dia bahan makanan pokok. Yang kedua muddakhar, dia bisa disimpan. Nah, sawit itu bahan makanan pokok atau apa? Minyaknya ya, dia digunakan untuk minyak. Wallahu alam, saya kurang paham. Mungkin nanti Anda bisa tanyakan ke asatidah yang lain apakah sawit wajib dizakati atau tidak.